Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala. Wa haula min a'dhamin nas 'adaban wa aqallihim thawaban. Dan mereka yang hatinya itu sudah tunduk kepada wanita, apakah itu istrinya ataupun juga yang lain, tentunya itu lebih jelek lagi, ataupun kepada anak kecil, tentunya orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala bisa jadi timpakan kepadanya itu azab yang sangat besar, karena sulit dia untuk melepaskan dirinya dari rayuan syaitan tersebut. Karena kalau hati sudah tunduk, itu seperti tawanan yang tidak bisa lepas. Maka penting untuk selalu menjaga hati kita, jangan sampai tunduk kepada yang lain dari selain Allah, apalagi lebih mencintainya, rela untuk mengorbankan apa yang diinginkannya, bahkan bisa jadi dia melakukan suatu perbuatan apa? Fahisyah, perbuatan yang keji. Ya, namanya manusia, ya, terkadang dia ketika dia menginginkan sesuatu, ini dia rela untuk berkorban. Bagaimana caranya agar dia itu orang yang dicintainya ataupun yang diagungkannya itu ridho kepadanya. Maka dikatakan abunas adaban, bahkan bisa jadi pahala yang dia kerjakan lebih sedikit. Fa'inal a'ashik li surah idha batiya qalbuhu mata'alliqan biha musta'badan laha ijtama'a lahu min anwa' asyar wal fasad. Maka sesungguhnya orang yang dia itu senang dengan sesuatu, ya, cinta dengan apakah itu dengan gambar, ya, lukisan, foto, atau bisa jadi sekarang kan banyak media, ya, apakah dengan HP yang tentunya kerusakannya lebih parah lagi. Ya. Tentunya orang-orang yang demikian, ya, idza baqiya qalbuhu muta'alliqan biha, apabila yang hatinya tersebut, ya, sudah merasa nyaman dengan hal tersebut, apakah dengan gambar, dengan video, dengan yang lain, ya, maka tentunya dia akan musta'badana, bisa jadi dia akan menjadi hamba atau budaknya. Maka tidak heran ijtama'a lahu min anwa' asyar, maka di sana akan terkumpul berbagai macam kejelekan, kerusakan, wal fasad. Ma la yuhsihi illa rabbul alamin. Tidak akan bisa dihitungnya. Berbagai macam kejelekan dan kerusakan. Ya. Diakibatkan mungkin awalnya an-nadhra, pandangan, ya, Walidzalika amarallahu bighadil basar. Ya, akibat dari pandangan itu ternyata efeknya bisa ke hati, sehingga dia bisa melakukan yang bisa jadi dia tidak tahu ternyata itu adalah perbuatan yang fahisyah, yang keji, yang jelek. Ya. Mau melakukan apa saja ya, agar hasrat nafsunya itu terpenuhi. Ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat kullil mu'minin, katakanlah kepada orang yang beriman agar mereka itu menundukkan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan juga bisa menjaga kemaluannya ya. Akibat dari pandangan kemudian masuk ke hati, bisa jadi kemaluannya pun tidak terjaga ya. Jadi disalurkan kepada hal-hal yang muharramah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bisa menundukkan pandangan, yang bisa menjaga kemaluannya, dalika azka lahum, yang demikian tentunya lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maka faman ghadda basarahu fa innallaha yuzakki qalbuh. Barang siapa yang bisa menjaga ya mata pandangan ini ya, untuk melihat sesuatu yang jelek apa secara langsung ya, ataupun melalui gambar atau melalui HP, melalui TV, video dan sebagainya ya. Maka yang dia bisa menundukkan pandangan tersebut ya, fa innallaha yuzakki qalbuh ya, yuzakki qalbahu wa yutahhiru min at-ta'alluq bihadha al-ma'shuqat. Maka tentunya akan terjaga hatinya, bersih, suci dari hal-hal yang bisa menjadikan hatinya itu mencintai sesuatu atau tunduk kepadanya. Nah, ataupun dari pemandangan-pemandangan yang tadi yang jelek, yang khabith. Jadi faqadul basar yunirul qalb wa yazaki. Tentunya orang yang bisa menjaga pandangannya ya, nanti tidak melihat sesuatu yang tidak pantas baginya, tidak syar'i. Maka tentunya orang yang bisa menundukkan pandangan tersebut itu lebih bersinar hatinya dan akan bersih, akan suci, dan dia bisa semangat untuk beribadah kepada Allah, bisa semangat untuk belajar, bisa meraih ilmu, bisa mendapatkan kebahagiaan, bahkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami agama ini dan juga bisa ikhlas. Namun apabila dia tidak ghadul basar, hanya awal dari pandangan, maka dia akan melakukan sesuatu ya, yang menurutnya itu benar, yang menurutnya itu bisa memuaskan nafsunya dan sebagainya, dia akan sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk mengamalkan amalan soleh, dia akan malas, malal, bosan dan sebagainya. Wa amma itlaqul basar ila ma harramallah. Dan adapun orang yang bebasnya melihat apa saja, apa itu yang dihalalkan pun diharamkan, dia bebas. Terlebih-lebih ila ma harramallah, kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yu'athir fil qalb wa ya'mi. Maka sesungguhnya dampaknya itu ya, efeknya, akibatnya itu berpengaruh dengan hati dia sendiri. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membutakan hatinya. Kalau sudah buta hatinya, maka tidak akan mudah untuk kembali. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallu ala ilmin wa khatama ala qalbi. Allah Subhanahu wa ta'ala, coba engkau perhatikan orang yang dia memperturutkan hawa nafsunya ketika disuruh ghadul basar, dia tidak mau. Untuk menundukkan pandangan, dia tidak mau. Mungkin dia kalau jalan menundukkan pandangan, tapi ketika melihat apa? Ya, HP, dia bebas. Akhirnya bisa melihat yang di situ tidak pantas baginya, diharamkan oleh Allah. Maka tentunya ini sama. Dia lebih cenderung untuk apa? Memanjakan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala biarkan, wa dhalla al-'ain, biarkan. Wa khatama 'ala qalbi, tentunya Allah Subhanahu wa taala kunci hatinya, matikan hatinya. Nah, maka penting untuk menjaga dari ghadul basar, awalnya dari pandangan. Wa ya'alik ma ya'ashik, tentunya orang yang sudah melihat tersebut, ya, apalagi yang sudah diharamkan, kemudian dia senang untuk melakukannya lagi, melihatnya lagi, ya, maka akan ada, ya, penyakit, ya, kemudian di dalam hati itu kan terbentuk untuk selalu, ya, mengingatnya. Bahkan bisa jadi dia jatuh cinta kepadanya. Maka wala yahsul lahu dhalik fayabqa fi adab, maka dia akan terus mendapatkan ancaman, mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tashra at-ta'alluq bis-suwar fi waqtina min khilal as-suwar al-fatina allati tu'rid fil jara'id wal majallat. Banyak sekali sekarang ini sudah merajalela, tersebar, ya, gambar-gambar yang tidak pantas, ya, pornografi atau yang lain, ya, apakah itu di koran, majalah, ataupun juga di media yang lain, ya, video, internet, ya, dan bila. Maka penting untuk selalu menjaga, ya. Walau salimin fi'lil fahisyah al-kubra, sekalipun dia mungkin bisa jadi selamat tidak melakukan suatu perbuatan yang keji tadi, ya, dia tidak sampai dia memuaskan hawa nafsunya, ya, dengan perbuatan yang keji, ya dan billah. Tapi ada, ya, kecenderungan di dalam hatinya sudah tertanam, ya, sudah tertambat. Maka ini yang sulit untuk melepaskannya, ya, sulit untuk melepaskannya. Maka bisa jadi tadi, ya, dia terjatuh kepada fahisyah, ya, perbuatan yang keji, atau bisa jadi dia ada, ya, rasa tadi kecintaan untuk melakukan atau melihatnya lagi. Nah, artinya ayyab qaqal mu'alliqan bihadha as-surah daiman wa abadan. Maka tentunya orang yang sudah, ya, tertanam di dalam hatinya tersebut dengan menyukai tadi gambar tersebut, ya, maka fayadillu fi adab, dia akan dinaungi dengan ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ashad mimman waqa fil fahisha, tentunya hal ini lebih jelek lagi daripada orang yang terjatuh kepada al-fahisha. Bisa jadi orang terjatuh kepada fahisha, namun dia tidak tertanam di dalam hatinya, dia akan mudah untuk bertobat kepada Allah. Namun kalau sudah tertanam di hatinya, tidak mudah untuk bertobat kepada Allah. Nah, li'anna man waqa fil fahisha yumkin an tantahi, karena orang yang berbuat fahisha bisa jadi dia akan sudah selesai, tidak mau lagi untuk melakukannya. Wa yatubu ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah. Lakin kalau dia man ta'alla qalbu bihadha as-sur, ya, bihadha as-sur, kalau dia masih menginginkan, ya, melihat lagi, maka akan sulit. Fa innahu la yatubu bal yazidu dhalika fi qalbi, maka tidak akan mudah dia untuk bertobat kepada Allah. Justru dia akan menambah, menambah, menambah lagi untuk melihatnya. Ya dan billah, dan tertanam di dalam hati dia, wa yastir fihi. Wa lihada ja fil hadis, ya, kalau Rasulullah SAW juga pernah menasihati, an nadartu sahmun min siham iblis masmumah. Pandangan ini, ya, ternyata itu adalah anak panah dari anak panah iblis yang beracun. Ya, artinya jelek. Ya. Pandang itu lebih jelek kalau kita memandang sesuatu yang tadi diharamkan oleh Allah. Karena bisa jadi masuk ke dalam hati kita dan kita menginginkan lagi, ya. Akan sulit untuk melepaskannya. Dan ini termasuk dari tipu daya syaitan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masih dilindungi oleh Allah untuk selalu ghadul basar, menjaga pandangan, ya. Menjaga pandangan baik itu secara langsung, ya, melihat wanita atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ataupun juga melihatnya HP yang di situ seharusnya tidak melihatnya. Nah, naqtul qadar, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.